Demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Bahagia barulah sebatas pintu, belum seujung kuku kau sudah mulai menyakiti aku. Sampai begitu tega, kau sudah tak punya rasa meninggalkanku saat hamil tua. Seberapa paham sama lagu ini sih, cuma pernah dengar temen-temen nyanyi. Jangan diketawain ya. Lagunya sedih kok joget ya. Oke, aku bakal upload lagu-lagu dangdut terus. Ya gak terus sih, yang sekarang-sekarang. Habis ini aku upload dangdut lagi, tenang aja. We'll be right back. punya rasa meninggalkanku saat hamil tua. Cinta, aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan sahabat.